Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tsumma amma ba'd. Saudaraku seiman, hafizakumullah jami'an. Tidak terasa kita berada di 2/3 berikutnya atau kita berada di 10 pertengahan dari bulan Ramadan, sehingga tersisa Ramadan 20 hari lagi insyaallah ta'ala. Tentunya kita berharap kita tercatat sebagai orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang menegakkan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh berharap pahala di sisi Allah, maka akan diampunkan dosa-dosanya. Yang terdahulu, juga siapa yang berpuasa Ramadan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menegakkan puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh berharap pahala di sisi Allah, maka dia akan diampunkan oleh Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Menegakkan Ramadan dengan penuh iman dan penuh berharap, itulah yang sepantasnya untuk kita amalkan di bulan yang baik ini, karena seorang akan merugi apabila dengan bulan yang baik ini dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min sha'imin laisa lahu min shaumihi illa al-ju' wal 'atsh. Berapa dari orang yang berpuasa tidak ada pada puasanya kecuali hanya sekedar menahan lapar dan minum. Artinya tidak ada keutamaan, tidak ada kemuliaan dengan puasa yang ditegakkan, karena hanya sekedar menahan lapar dan minum. Yang kalau dengan keadaan demikian, manusia pun yang lainnya sama dengannya, menahan lapar dan minum. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qaul az-zur wal amal bihi wal jahl falaysa lillahi haja fi ayyada at'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan zuhur, perkataan dusta, perkataan yang tidak membawa kepada kebaikan. Dia bahkan mengamalkannya. Dan siapa yang tidak bisa meninggalkan kebodohan, yaitu tidak mau menjalankan ibadahnya dengan ilmu, termasuk puasanya, dengan apa yang ditegakkan, dengan kebodohan sehingga dia tidak mengerti apa yang seharusnya dia kerjakan dan apa yang seharusnya dia tinggalkan, maka Allah tidak berhajat dengan puasanya, yaitu dengan apa yang dia tinggalkan dari makan dan minumnya. Allah tidak berhajat dengannya. Demikian disebutkan pula, wa idza kana yaum shaumi ahadikum fala yarfath wala yaskhab. Fala yarfath wala yaskhab. Fa in sabahu ahadun aw syatamahu falyakul inni imru'un shaimun, muttafaqun alaih. Apabila seorang berpuasa, maka jangan dia berkata perkataan nista, perkataan yang mengantarkan kepada syahwat, perkataan yang mengantarkan kepada suatu yang menyelisih norma-norma yang mulia dari perkataan kotor, nista, mengandung syahwat, atau mengumbar syahwat. Dan tidak pula dia melakukan perkataan-perkataan yang jelek, perkataan-perkataan yang keji, perkataan-perkataan yang mencela, menghina, dari semua perkataan yang tidak pantas untuk dia ucapkan dalam keadaan dia tidak berpuasa, sampai dia berpuasa, ketika dia tidak bisa meninggalkan hal tersebut, maka tentunya puasanya tidak memberikan faedah. Sehingga ketika dia berpuasa, wa idza kana yaum shaum ahadikum fala yarfas wala yaskhab, jangan dia melakukan perkara-perkara tadi, mengucapkan ucapan-ucapan tadi. Dan apabila ada seorang yang mencacinya, mencelanya, maka katakan, sesungguhnya saya orang yang lagi berpuasa. Tentunya dari beberapa keterangan riwayat hadis yang telah kita dengarkan, membimbing kita sebagaimana kita atau bagaimana kita menjalankan puasa tersebut. Menjalankan puasa tersebut dengan iman dan takwa, agar benar-benar puasa tersebut ditegakkan oleh kita semua, dan dengannya kita mendapatkan keutamaan. Kalau kita sudah termasuk orang-orang yang seperti itu, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena telah lewat bagi kita 10 hari yang pertama, kita masuk di dalam 10 hari yang kedua, 10 hari yang pertengahan. Dan tersisa bagi kita nantinya ke depan 10 hari yang akhir. Ketika 10 hari yang pertama yang telah kita lewati, ternyata puasa kita tidak demikian, bahkan didapati puasa kita berbagai macam kerusakan, berbagai macam dari apa-apa yang menodainya, dan wal iyadz billah dari apa-apa yang kita sia-siakan dalam keadaan kita mengerti keutamaan puasa tersebut, kewajiban puasa tersebut, maka saatnya kita menyesali sekarang. Saatnya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena 10 hari yang ke depan atau 20 hari yang ke depan tersisa bagi kita untuk bisa meluruskan dan membenarkannya, menyempurnakannya. Tetapi bagi mereka yang telah menunaikan dengan baik dan benar, bersyukurlah kepada Allah. Karena keutamaan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia telah memberikannya kepada kalian. Sehingga bertahanlah dan beristiqamalah meraih 10 hari yang kemudian dan 10 hari yang akan datang. Sehingga engkau pun seperti apa yang dikatakan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka syahra ramadhan falam yakfir lahu fadakhalan nar fa'abadahu Allahu. Fa'ab'adahu Allahu qul amin faqultu amin. Dari hadis Jibril, siapa yang mendapatkan Ramadan tetapi kemudian dia tidak mendapatkan pengampunan Allah, maka dia bisa masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan Allah menjauhkan dia dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka katakanlah wahai Nabi Allah, amin. Maka aku pun mengatakan amin. Yaitu dia menjadi orang yang mendapatkan pengampunan dari Allah di bulan tersebut. Atau dia dari orang yang mendapatkan, dijauhkannya dia dari azab api neraka. Maka beruntunglah dia. Sehingga dia diminta untuk beristiqamah, berjalan kokoh dengan amalan puasanya, dengan apa-apa yang menyempurnakan puasanya. Kita kembali kepada mereka yang telah menyia-nyiakan 10 hari yang pertama. Maka bagi mereka untuk bertobat, bagi mereka untuk menangis, menangislah sekarang. Karena tidak akan ada tangisan setelahnya. Atau jangan sampai engkau menangis nantinya di hari kemudian yang tidak akan berguna tangisan tersebut. Perhatikanlah diri kita. Dengan apa yang kita lakukan di hadapan Allah. Apa yang dia berikan demikian banyak, demikian utama. Apakah pantas untuk kita tolak? Dan apakah pantas untuk kita berpaling darinya? Sementara dari hamba-hamba Allah yang lainnya belum tentu mendapatkannya. Sehingga apa yang terluputkan bagi kita 10 yang pertama dengan kealpaan dari amalan-amalan dari segala apa-apa yang bahkan menyelisihi penegakan Ramadan, atau paling tidak kita malas-malasan untuk menegakkan Ramadan, maka kita katakan menangislah sekarang. Menangislah dengan penuh penyesalan. Menangislah untuk memperbaiki hari-hari berikutnya. Karena 10 hari yang lewat tidak akan berulang. 10 hari yang lewat, dia telah pergi dan tidak akan kembali. 10 hari yang lewat telah mengucapkan dengan perkataan kepada kita semua, selamat tinggal wahai hamba Allah. Tersisa bagi kita 20 hari ke depan. Apakah kita juga akan membiarkan 20 hari ini mengatakan kepada kita, selamat tinggal wahai hamba Allah, dengan kerugian dan penyesalan? Betapa naifnya dan betapa bodohnya kita. Betapa celakanya kita. Maka untuk 20 hari ke depan, tentunya bagi seorang yang beriman, yang dia telah mengikat dirinya dengan Ramadan, dia malah mempersiapkannya dengan semateng-matengnya. Dia tidak akan membiarkan begitu saja. Sebagaimana seorang tamu yang mulia, dia tidak akan biarkan tamunya bersendirian. Dia akan terus bersamanya, dan sampai menggiring, atau sampai berjalan di sisinya, menemani dia pergi kembali dalam perjalanannya atau menuju kepada perjalanannya. Tetapi orang yang tidak mengerti kemuliaan dan keutamaan, dia akan membiarkan begitu saja. Dan tentunya bagi mereka lah yang kita katakan, sesalilah sekarang ini. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, bulan Ramadan, bulan yang kita inginkan menjadi syafi' bagi kita nantinya di hari kemudian, yaitu bulan yang menjadi syafaat bagi kita nantinya di hari kemudian. Sebagaimana bulan ini pula membimbing kita untuk membaca Al-Quran, yang kita berharap dengan membaca Al-Quran pula menjadi syafaat bagi kita nantinya di hari kemudian. Beruntunglah seorang yang menjadikan puasa dan Al-Quran sebagai syafaat baginya nantinya, atau yang memberikan syafaat nantinya di hari kemudian. Maka bulan inilah, yaitu bulan Ramadan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu wal Qur'an yusfi'an lil 'abdi yaqulu as-siyam ay rabb inni mana'tuhu at-ta'am wasyahawat bin nahar fashaffi'ni fihi wa yaqulul qur'an mana'tuhu an-nawm bil-lail fashaffi'ni fihi fayusfi'an." Puasa dan Al-Qur'an nantinya akan memberikan syafaat kepada seorang hamba, sehingga nanti puasa akan berkata kepada Allah, wahai Rabbku, aku yang mencegah dia untuk makan dan minum, dan untuk menahan syahwatnya di siang hari Ramadan. Maka berikan izin kepadaku untuk memberikan syafaat padanya Demikian Al-Quran mengatakan, aku yang menahan dia dari tidur di malam hari agar dia disibukkan membaca Al-Quran. Maka izinkan syafaat itu kepadanya. Atau izinkan saya untuk memberikan syafaat kepadanya. Maka keduanya pun memberikan syafaat. Maka tentunya suatu kebahagiaan yang sempurna. Di hari kemudian, amalannya tersebut menjadi syafaat baginya. Inilah yang harus kita sadari dan harus kita renungi dan harus kita raih. Agar kita tidak tertipu dengan segala macam bentuk tipuan setan. Yang dengan Ramadan, kita betul-betul tidak mendapatkan apa-apa. Maka saudaraku sekalian seiman, keadaan kita melewati 10 hari ini tidak terasa. Harinya berganti, siang dan malamnya. Kemarin di awal Ramadan, kita sangat bergembira masuknya Ramadan. Awal pertemuan dengannya. Seakan-akan kita sekarang masih baru bertemu. Padahal kita sudah melewati 10 hari dengannya. Yang ini menunjukkan perjalanan itu amat pendek. Perjalanan itu tidak panjang. Dan 10 hari kemudian, kemudian lagi 10 hari kemudian, bukanlah hari yang panjang, juga hari yang pendek. Persiapkanlah diri kita untuk meraih apa yang lebih utama, apa yang lebih baik, wahai hamba-hamba Allah. Tentunya nasihat ini untuk saya pribadi dan antum semuanya, dan kalian semuanya. Marilah kita berwasiat kepada kebaikan dan ketakwaan. Untuk meraih apa yang lebih utama, apa yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk meraih itu. Dan mudah-mudahan benar-benar kita dari golongan hamba-hambanya yang apabila diberikan kebaikan, dia selalu bersyukur dan selalu menjalankan nikmat itu dengan sempurna di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia nantinya tidak akan kecewa dengan apa yang dia lakukan dari amalan di hari ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, memudahkan kita di dalam beramal ta'ah, meraih apa yang utama di sisinya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, memaafkan kealpaan kita, memaafkan kelalaian kita. Banyak kesalahan, banyak alpa, banyak lalai, demikianlah kita. Mudah-mudahan Allah memaafkannya dan mengampunkannya. Mudah-mudahan dia zat yang maha memaafkan, memaafkan kita hamba-hambanya. Dan menjadikan kita hambanya, hamba yang dibimbing, diberikan taufik oleh Allah dengan apa yang dia cintai dan apa yang dia ridhoi. Demikian apa yang mungkin bisa kita dengarkan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.